Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala fatalaqa Adam, sampai ke ayat yang ke-37. Fatalaqa Adam ay taib fatalaqa Adam ay talaqqafa wa talaqqana wa alhamahullah وألهمه الله من ربه كلمات وهي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية فتلقى آدم maka Adam menerima أي تلقى وتلقى yaitu mengambil dan menerima وألهمه الله dan Allah mengilhamkan kepadanya من ربه كلمات yaitu dari Rabb-nya suatu kalimat. Wa hiya qawluhu rabbana zalamna anfusana ila akhirih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Jadi setelah Adam tergoda oleh iblis, laknatullah Ana balamna anfusana, ya Rabb, kami telah berbuat kezaliman, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Nah, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Fa'tarafa bidzanbi, Adam mengakui dosanya. Wa sa'ala Allah maghfiratah, dan memohon kepada Allah ampunannya. Fataballahu alaih, maka Allah memberikan taubat kepadanya, yakni menerima taubatnya. Warahimah, dan merahmatinya. Innahu huwa tawwab, sesungguhnya Allah SWT maha menerima taubat. Liman taba ilaihi wa ana, bagi seorang yang bertaubat kepadanya dan kembali. Nah, jadi Allah SWT menerima taubat hambanya. Bagi siapapun ya ia bertaubat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat, maka Allah SWT akan menerimanya. Dan demikianlah selayaknya seorang hamba ketika dia berbuat maksiat, maka cepat-cepatlah dia untuk kembali kepada Allah SWT, meminta ampun kepadanya dan minta rahmatnya. Wa taubatuhu naw'an. Taufiquhu awalan, thumma qabuluhu litaubah, idha ijtama'a syurutuha thaniyan. Taubatnya Allah ada dua macam. Yang dimaksud yaitu taubat jika berasal dari Allah SWT, maka ada dua macam. Yang pertama itu taufiquhu awalan, Allah SWT membimbingnya. Ini yang pertama, bimbingan Allah kepada orang tersebut. Taufik Allah SWT kepada orang tersebut itu jika taubat berasal dari Allah SWT. Thumma qabuluhu litaubah, ini yang kedua, Allah SWT menerima taubatnya apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi ketika kita membaca firman Allah Ta'ala seperti ini, fataba alaih, taba artinya taubat, maka Allah taba alaih. Apa maksudnya? Bukankah yang seharusnya bertaubat itu adalah hambanya? Kalau sekarang yang bertobat adalah Allah, maksudnya ada dua. Yang pertama, taufiquhu awalan, yaitu Allah SWT membimbingnya, memberi taufik kepada orang tersebut sehingga mudah dia untuk bertobat, sadar dia. Hada. Yang kedua, yaitu Allah menerimanya, menerima tobatnya ketika dia memenuhi syarat-syaratnya. Dan adapun taubat yang berasal dari hamba, maksudnya itu ar-ruju' ilaih, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dia memenuhi syarat-syarat taubat tersebut. Baik, dari syarat-syarat yang disebutkan, nah, idza tama'at syurutuha thaniyan, yaitu disebutkan oleh para ulama, nah, seperti al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin. Pertama yaitu al-ikla'. Al-ikla' berhenti mencabut dirinya dari kemaksiatan tersebut. Berhenti total pada waktu itu juga. Ini syaratnya. Ketika dia bermaksiat, yaitu minum khamr umpamanya, ketika dia sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dia harus berhenti pada waktu itu juga. Tinggalkan, buang. Nah, ketika dia minum khamr, buang khamrnya. Ketika dia berjudi, pergi dari situ, tinggalkan. Pada waktu itu juga. Kemudian berazam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Berazam. Nah, bertekad bulat untuk tidak akan mengulangi lagi. Berjanji kepada dirinya sendiri. Nah, berjanji. Maka dia tidak akan mengulangi dari perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga itu an-nadam, menyesali perbuatannya, menyesal. Baik, yang mana dengan penyesalannya itu dia akan semangat untuk berbuat kebaikan. Dengan dia menyesal tersebut, maka dia semakin rajin beribadah kepada Allah SWT untuk menutupi dari dosa-dosanya dengan dia mengamalkan kebaikan-kebaikan. Hada. Ini syarat dari syarat taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Berhenti, kemudian berjanji, nah, berazam, bertekad bulat, yaitu berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian menyesali. Adapun jika perbuatan kezaliman dia berhubungan dengan Bani Adam, maka ada syarat yang keempat, yaitu hendaknya dia selesaikan. Seperti dia mencuri, maka syarat dari dia bertobat, kembalikan barang curiannya. Itu syaratnya jika dia berkaitan dengan sesamanya. Nah, kembalikan dari barang curiannya. Tapi ketika tidak ada berhubungan dengan sesamanya, sama manusia, seperti yaitu minum khamar, dia minum khamar. Nah, hubungannya dia dengan Allah SWT. Nah, maka tiga syarat itu. Berhenti, kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi, kemudian yang ketiga yaitu menyesali dari perbuatannya. Hada. Jadi taubat itu, jika kita membaca atau mendengar tiga manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini maksudnya itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia berhenti dari perbuatan maksiatnya dengan menjalankan atau memenuhi syarat-syaratnya ini. Jika taubat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia, nah, dan menerima taubatnya. Nah. Di sini disebutkan fatalaqa Adam. Fatalaqa Adam min Rabbihi. Fatalaqa Adam min Rabbihi kalimat. Bahwa dia menerima dari Allah SWT kalimat ini, yaitu Rabbana zalamna anfusana. Na'an zalamna anfusana. Apakah Adam? Di sini ada beberapa masalah. Di antara masalah persoalan yaitu disebutkan Adam. Adam di sini yang bertobat kepada Allah SWT. Apakah Adam saja yang makan, nah, dari pohon itu, atau Hawa juga ikut makan? Karena dikatakan di sini yang bertobat hanya Adam. Naam. Apakah hawa? Apakah hawa? Tidak makan dari makanan itu yang dilarang oleh Allah SWT untuk makannya? Jawabannya, makan juga. Sebab disebutkan di ayat yang lainnya, fa'akala minha, fa'akala. Maka dua-duanya makan, yaitu Adam dan Hawa. Kedua-duanya makan. Jadi bukan hanya Adam yang makan, tapi Hawa juga makan. Walaupun Hawa tidak disebutkan di dalam Al-Quran, Hawa, tapi yang hanya disebutkan yaitu Adam. Jadi kedua-duanya makan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lainnya, falamma dhaqa asyajara, ketika keduanya mencicipi pohon itu. Nah, yakni mencicipi dari buahnya. Nah, berarti kedua-duanya makan. Kemudian masalah yaitu di sini mengapa disebutkan Adam sendiri? Yang bertobat hanya Adam. Nah, dengan ia mengucapkan Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah Hawa juga tidak diilhamkan kepadanya atau diperintahkan kepadanya untuk beristighfar kepada Allah SWT? Jika diperintahkan, mengapa tidak disebutkan dua-duanya untuk bertobat kepada Allah? Tapi Adam, nah, hanya Adam saja. Nah, kata ulama bahwa disebutkan Adam mencukupi keduanya. Nah, disebutkan Adam itu sudah mencukupi keduanya, bahwa keduanya bertobat kepada Allah SWT dengan menyebutkan Adam. Kenapa? Karena Hawa dari Adam. Nah, karena Hawa dari Adam. Alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dialah Allah SWT yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Nah, diciptakan Hawa dari Adam. Maka dari itu cukup di sini yang diajak bicara oleh Allah SWT adalah Adam. Nah, dan juga dalam uslub bahasa Arab, dalam gaya bahasa Arab, bentuk bahasa Arab, dengan disebutkan satu itu mencukupi dua, ma'ruf. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wallahu wa rasuluhu ahakku ayyurduh, ayyurduhu, dan Allah, Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, ahakku ayyurduh, lebih pantas kalian untuk mencari ridhonya. Hu ayyurduhu, satu. Padahal kita dianjurkan untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya. Sepatutnya an yurduhuma. Nah, tidak mengapa. Kenapa? Karena ala sabili ikhtisar wal ijaz. Dalam hal ringkas saja, supaya ringkas. Nah, supaya ringkas. Ketika kita mengatakan wajib kita untuk mentaati Allah, jelas mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika seorang da'i mengatakan wajib kita untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas wajib juga kita mengikuti kitab Allah Azza wa Jal. Nah, itu ma'ruf sudah. Nah, dengan inilah dikatakan penyebutan Adam itu mencukupi Hawa juga. Nah, kemudian di sini Adam alaihi salam menyesal. Apakah iblis menyesal juga? Karena dia ditetapkan oleh Allah SWT min ahli nar. Nah, dan demikianlah iblis sehingga dia minta waktu untuk diberi tempo. Nah, kematian dia. Dan demikian, nah, diberi tempolah dia sehingga dia menggoda Bani Adam. Nah, apakah dia ada penyesalan juga? Disebutkan dalam hadis. Ini hadis ladzi rawahu Muslim. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fa sajada, i'tazala syaitan, yabki. Yaqul umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Wa umirtu bisujud fa'abaitu fali an-nar. Nah, rawah Muslim. Kata Rasulullah SAW, idza sajada ibnu Adam, atau idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, apabila ibnu Adam membaca ayat sajdah, sujud tilawah, maka dia sujud. I'tazala syaitan yabki, maka syaitan itu menjauh dan menangis. Yaqul ya waili, seraya berkata, celakalah aku, ya waili. Umira ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, maka ia pun sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud fa'abaitu, dan aku diperintahkan untuk sujud, tapi aku enggan dan nolaknya. Wali an-nar, maka bagiku neraka. Nah, ini penyesalan iblis la'natullah alaih. Tapi yang disebutkan di dalam hadis ini, tapi manfaat penyesalan dari iblis tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini yang kita ketahui bahwa para anbiya maksum. Bukankah begitu? Bahwa para nabi itu maksumun, mereka terjaga. Terjaga dari dosa, salah, dan yang lainnya. Nah, tapi mengapa dia berbuat pelanggaran? Bukankah para nabi itu adalah maksum? Nah, dijawab oleh para ulama bahwa maksum para anbiya yaitu dalam dua hal. Mereka maksum, terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Yaitu dalam dua hal. Dalam tablighur risalah, penyampaian risalahnya. Dan dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Di dalam menyampaikan risalah, jelas. Dijaga mereka untuk berbuat dusta. Tidak mungkin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW contohnya? Nabi kita Muhammad SAW. Dia menyampaikan risalah ini, wahyu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan dari hawa nafsunya, akan tapi bersumber dari wahyu. Berarti tidak mungkin untuk berdusta. Nah, dengan inilah maksum terjaga. Tidak mungkin untuk memalsu Al-Quran, merubah-rubah Al-Quran. Karena dia tugasnya hanya menyampaikan dari Allah SWT. Dalam tablighur risalah, menyampaikan risalahnya, maka maksum. Yang kedua, dalam hal kabair. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ulama telah bersepakat. Tidak ada para nabi atau satu nabi pun yang berbuat dosa besar. Nah, dengan ini mereka maksum, terjaga dari perbuatan dosa, itu dosa besar. Adapun tidak maksum, tidak terjaga, yaitu dalam hal kekeliruan, al-khata, al-ijtihad, dalam ijtihad, perkara-perkara yang itu berdasarkan ijtihad, maka memungkinkan dia untuk keliru, salah dalam ijtihadnya, hanya mungkin. Seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ketika beliau melihat petani kurma. Nah, dengan dia tidak mengawinkan kurma-kurmanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mengapa kalian kawinkan kurma-kurma kalian? Cobalah tidak dikawinkan. Jadi ada beberapa pohon itu perlu dikawinkan, pohon ini dengan pohon yang lainnya. Nah, baru berbuah. Kalau tidak, maka tidak akan berbuah. Nah, contohnya salak juga sama seperti itu. Ini mereka yang ahli dalam ini, insya Allah mengetahuinya. Nah, Rasulullah SAW ketika melihat itu, mengapa? Kok seperti ini? Bagaimana kalau tidak usah dikawinkan. Maka mereka pun tidak mengawinkannya. Ketika Rasulullah SAW melewatinya, kok tidak berbuah dari pohon kurma itu? Kemudian dikatakan oleh petaninya, bukankah engkau yang mengatakan seperti ini dan seperti ini ya Rasulullah? Yakni bagaimana kalau tidak dikawinkan? Maka jawab Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Kalau perkara dunia kalian, kalian yang lebih tahu. Itu hanya sekedar ijtihad dari beliau. Nah, barangkali bisa. Ternyata tidak bisa, ya sudah. Rasulullah SAW yang keliru, mereka yang benar. Nah, dalam hal dunia seperti ini. Ijtihad. Dalam ijtihad tidak maksum. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ma'ruf kisahnya. Ketika Rasulullah SAW memberikan ceramah kepada pembesar-pembesar Quraisy, yang mana Rasulullah SAW mengharap agar mereka dapat masuk Islam, datanglah Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ajaran-ajaran Islam. Tapi Rasulullah SAW berpaling dan bermuka masam. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin memperhatikan ini terlebih dahulu, yaitu pembesar-pembesar Quraisy. Karena jika mereka masuk Islam, maka masya Allah. Nah, ternyata ada juga dari mereka, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, yang ia datang kepada Rasulullah SAW bertanya, sementara Rasulullah SAW sedang menyampaikan kepada pembesar-pembesar Quraisy itu. Berpalinglah Rasulullah SAW dan bermuka masam. Ditegurlah oleh Allah SWT. Ternyata jangan diremehkan ini. Nah, ini juga penting. Tapi dengan keikhlasannya dia bertanya, nanyakan tentang agamanya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah, ini ijtihad dari Rasulullah SAW. Ijtihad dari Rasulullah SAW. Yang mana ijtihad itu kadang salah, kadang benar. Dan dalam hal ini tidak maksum para anbiya. Nah, adapun maksum dalam tablighur risalah dan al-kabair. Baik. Dan juga ma'ruf seperti kisahnya Nabiullah Yunus. Ketika dia mendakwai kaumnya, tidak mau menerima, tidak beriman mereka, maka ditinggalkan oleh Nabiullah Yunus. Nah, kemudian naik perahu, kemudian sampai dilempar. Nah, kisahnya ma'ruf, kemudian dimakan oleh ikan besar. Hada. Wadannun idzahaba mughadiba wa dhanna an lan naqdira alayh. Fanada fi adh-dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hada. Yaitu bagaimana? Ijtihad dia. Karena sudah tidak bisa didakwai. Artinya mereka tidak mau beriman, ditinggal. Ternyata dapat teguran dari Allah SWT. Nah, kemudian bertobatlah Nabiullah Yunus. Di dalam ikan itu, di dalam perut ikan itu, yaitu ikan yang besar, berdoa seperti ini. Nah, berdoa kepada Allah SWT. Menunjukkan beliau menyesali dari perbuatannya. Keliru dari perbuatannya. Nah, ini ijtihad. Kemudian dikembalikan ke kaumnya. Nabiullah Yunus pulang ke kaumnya. Subhanallah. Dirubah oleh Allah SWT mereka dalam keadaan beriman semuanya. Nah, ada. Baik. Jadi dalam hal al-kabair dan tablighur risalah, maka para anbiya mereka maksumun. Maksum. Tapi dalam hal ijtihad, baik dalam masalah ijtihad, maka tidak maksum. Kadang benar dan kadang salah. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah ila husn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.